وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها في يبصر وبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني فأعطينه ولئن استعاذني فأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يقرب الموت وأقرب مساعته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروى في الأولياء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمعارضة وفي حديث آخر وإني لأسأر لأوليائي كما يأثر لوط الحرب أي آخذ سأرهم ممن آدهم كما يأخذ لوط الحرب كما يأخذ الليث الحرب سأره وهذا لأن أولياء الله هم الذي آمنوا به ووالوه وأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يحب أن يرضى وسخط ما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى وأعطوا لمن يحب أن يؤتى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوثق أمور الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه فقد استكمل إيمانه. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad barazani, maka berarti dia telah terang-terangan kepadaku bil muharabati, memerang." Lah terang-terangan memerangiku. Atau faqad adzantu bil harbi, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Dan pastilah orang tersebut pastilah kalah dan hina. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku semisal amal-amal yang aku wajibkan padanya. Dan tidaklah henti-henti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nafilah, amal-amal tambahan, yaitu amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Amal sunnah disebut nafilah, ini menunjukkan bahwasanya amal ini bahwa ada manfaatnya setelah amal wajib dilakukan. Karena ini adalah tambahan, yang namanya tambahan itu setelah adanya pokok. Kalau pokoknya belum ada, ya, maka tidak ada namanya tambahan. Hatta uhibau, sehingga aku mencintainya. Maka amal nafil ada sebab cintanya Allah Subhanahu wa Taala. Maka jika aku telah mencintainya, maka aku akan berikan taufik kepada pendengarannya, yang dia mendengar dengannya, dan penglihatan yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, sehingga dia hanya melihat yang aku ridai, mendengar yang aku ridai, memukul yang aku ridai, dan berjalan menuju tempat yang aku ridai. Dan sungguh jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku beri, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku niscaya akan aku lindungi. Dan tidaklah aku ragu-ragu ansyain untuk melakukan suatu hal yang pasti akan aku lakukan, sebagaimana ragu-raguku untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Seorang mukmin tidak menyukai kematian, dan aku pun tidak menyukai untuk menyakitinya. Namun labudalah minhu, namun dia harus, sebuah keniscayaan, dia harus meninggal dunia. Wahada asal hadis ini adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang masalah wali Allah. Maka dalam hadis di atas Nabi menjelaskan bahasanya barang siapa yang memusuhi aulia Allah, wali Allah, maka dia telah terang-terangan memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, melihat catatan kaki nomor 5, kata muhakkik, aku tidak menjumpainya setelah bahsyun syadid, setelah penelitian yang pontang-panting. Fanadiratun ila misarah, maka berilah kelonggaran sampai waktu kemudahan. Di sana disebutkan kalau Nabi mengatakan, kalau Nabi mengatakan bahasanya Allah berfirman, wa ini dan sesungguhnya aku akan membalas orang-orang yang menyakiti kekasih-kekasihku sebagaimana seekor singa yang garang itu membalas. Artinya aku akan membuat pembalasan terhadap orang-orang yang menyakiti kekasih-kekasihku sebagaimana alaih seekor singa yang garang mengambil pembalasan, melakukan pembalasan terhadap orang yang, pihak-pihak lain yang coba-coba mengganggu dan menyakitinya. Wahada dan hal ini di'ana awliya Allah karena wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan wala' atau loyal kepada Allah. Mereka mencintai wali-wali Allah, mereka mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, ridha dengan hal-hal bima yuhibbu ayurda, atau mereka ridha dengan perkara yang Allah itu suka untuk ridha dengannya, dan mereka marah dengan perkara-perkara yang membuat marah Allah. Wasakhitu mimma yuskhitu, mereka marah dengan perkara-perkara yang membuat Allah marah. Jika ini Allah marah dengannya, maka dia pun marah. Mereka memerintahkan yang Allah perintahkan, dan mereka pun melarang yang Allah larang. Mereka memberi harta, sedekah atau yang lainnya kepada orang-orang yang Allah mencintai, Allah ingin supaya orang tersebut diberi, dan mereka tidak akan memberikan harta, sedekah dan yang lainnya kepada orang-orang yang Allah ingin supaya tidak diberi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sekulisa, maksudnya dari Tirmidzi, namun kita lihat catatan kakinya, hadisnya Hasan, namun dengan Ahmad, Nabi Syaifah dalam Musnad, dan yang lainnya tidak disebutkan, diakan oleh Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani. Hasan bimajmu turqihi, artinya Hasan bighairihi, Hasan karena banyaknya jalurnya. Nabi mengatakan autaku ural iman, ura jamak dari urwah, artinya tali, terikatan. Ikatan iman yang paling kencang, yang paling kuat adalah al-hubbu fillah dan al-burdu fillah, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Abu Dawud, barang siapa mencintai karena Allah, itu mencintai apa yang Allah cintai, wa baghata lillah dan membenci apa yang Allah benci, wa a'ta lillah dan memberi karena Allah. Tadi telah dijelaskan memberi karena Allah ya, memberi pada orang yang Allah suka jika orang tersebut diberi. Bermana alillah, lillah di sini bukan maknanya ikhlas karena Allah, namun tadi telah dijelaskan maknanya tidak memberi pada orang-orang yang memang Allah ingin supaya orang tidak diberi, tidak memberikan zakat kepada orang kafir misalnya. Maka istakmalan iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Kata-kata istakmalan iman ini menunjukkan bahasa iman yazid wa yanqus. Maka dia telah sempurnakan iman, berarti terkadang iman itu tidak sempurna, kadang-kadang yang sempurna, yang sempurna dan yang tidak sempurna. Maka kata-kata istakmal iman ini dalil akidah al-sunnah bahwa iman yazid wa yanqus. Ini catatan kaki di sini dikatakan oleh muhakkik sahih, dikatakan oleh Abu Daud, Ahmad, Bukhari. Dan yang lainnya min hadis Abu Umamah Al-Bahili. Kata muhakkik aslinya sanadnya Abu Dawud dan Ahmad, itu sanadnya cuma Hasan saja. Namun mengingat ada syahid, ada penguat. Kalau tadi dari Abu Umamah, ini penguat dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani marfu', dikenal Tirmidzi dan Ahmad, Hakim dan Baihaqi, dan sanad nya adalah Hasan. Maka karena ada syahidnya, maka jadilah di sini sahih bi majmu'ihima. Secara total, secara keseluruhan di sini sahih, yaitu sahih li ghairihi. Lisahala ala al-Albani di istilah sahih. Abdul. Al-walayatu dikul adawati wa asal walayati al-mahabbatu wal-kurbu wa asal adawati al-bukdu wal-bu'du wa qad qila inna al-waliya sumiya waliyan min mawalatihi li ta'ati ay bi mutaba'atihi ilaha wal-awalu as-sahbi wal-waliyu al-qaribu yuqalu haza iya li haza ay yakrubu minhu Wa minhu qawlu Nabi SAW al-hiku sarat idha bi ahliha sama bahya fahuwa li awla rajulin zakarin ay li akrabu rajulin ilal maiti wa akadahu bilafzi zakari liubayyina annahu hukmu yahtasu yahtasu bizukuri la yastariku fihil inatu kama qala fi zakati fa ibnu labunin zakari fa iza kana waliyullahi huwa al-muwafiqul al-mutabi'u lahu fima yuhibbuhu wa yardahu wa yuhibbuhu wa yusqituhu wa ma ya'muru bihi wa yanha anhu kana al-ma'adi li waliyhi ma'adiyan lahu kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah faman ada awliya allahi faqad ada allaha wa hariba wa harabahu falihadza qala man ada li waliyan faqad barazani bil muharabati wa afdalu awliya'illahi hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi al-mursaluna minhum wa afdalu rusuli ulul azmi Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'ina. Kemudian beliau membahas tentang masalah pengertian makna wali secara bahasa. Wali itu katakan maknanya diambil dari kata-kata walayah. Kemudian telah kita singgung perbedaan antara walayah dengan wilayah. Diambil dari kata-kata walayah. Dan apa itu walayah? Kebalikan dari adawah, lawan kata dari memusuhi. Dan mana asal untuk walayah adalah cinta dan dekat. Sedangkan mana asal dari yang disebut adawah, memusuhi, itu adalah benci dan menjauh. Benci dan jauh. Maka siapa benci dan menjauhi fulan, artinya dialah memusuhi fulan. Siapa yang mencintai dan dekat-dekat, mencintai dengan hatinya dan dekat dengan badannya dengan fulan, maka dialah orang yang walak kepada fulan. Ini pendapat pertama. Maka kila pendapat yang kedua mengatakan, pendapat pertama mengatakan wali diambil dari kata-kata walayah. Pendapat yang kedua mengatakan innal wali, dia wali disebut wali diambil dari kata-kata muwala, bukan dari kata-kata walayah, namun diambil dari kata-kata muwala. Muwala artinya berturut-turut. Disebut wali karena muwalatihi li ta'ah, syarat wudu itu berturut-turut, tidak boleh ada jeda satu rukun dengan rukun berikutnya, tidak boleh ada jeda yang panjang. Diambil dari kata-kata mualat artinya berturut-turut di to'at untuk melakukan berbagai ketaatan. Menurut pendapat yang kedua, wali disebut wali karena dia adalah orang yang terus-menerus melakukan ketaatan. Aibi mutaba'ati hilaha, karena dia terus-menerus melakukan ketaatan, selalu memantau ketaatan, selalu mengikuti ketaatan. Maka ada dua pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam di sini tentang wali itu diambil dari kata-kata asalnya maknanya apa? Apakah walayah ataukah muwalat? Wal awal asah, dan pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih tepat. Sehingga karena pendapat yang pertama yang lebih tepat, maka wali maknanya adalah qarib, orang dekat. Semisal dalam bahasa Arab kita katakan hada yali hada, itu maknanya adalah hada yaqrabu minhu, orang ini dekat dengan itu. Contoh kata-kata wali yang maknanya dekat, jelas maknanya adalah dekat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah pembagian waris. Alhiqul faraid, berikanlah faraid. Faraid di sini maknanya adalah jatah-jatah yang jelas seperti 3, seperti 6. Nah, maka ketika pembagian waris, maka alhiqu berikanlah faraid bi ahliha kepada orangnya masing-masing. Yang berat dapat 1/6 ya, kasih 1/6, 1/3, 1/3 dan seterusnya. Sama katia, maka kok masih ada yang sisa? Maka yang sisa fawa li aula rajulin dzakarin. Maka itu untuk laki-laki dzakarin yang jenis kelaminnya memang harus laki-laki, yang aula, yang paling dekat dengan si wali, dengan si mayit. Ini yang disebut dengan asobah. Ya, supaya cuma mendapatkan sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ashabul furud. Maka Nabi katakan, ashabul furud berikan dulu. Dan sisanya itulah untuk asobah. Siapa itu asobah? Aula rajulin dzakarin. Laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah salah satu hadis di Jami' Ulum wal Hikam. Maknanya adalah li aula rajulin dzakarin adalah li akrab atau li akrab bi rajulin ilal mayit. Adalah laki-laki yang paling dekat kepada mayit. Kenapa sudah ada rajul kok disebut zakar? Wa akadda bila fi zakar, dan Nabi tegaskan dalam lafaz zakar yubayyin, untuk menjelaskan bahasanya hukum ini yaitu mendapatkan sisa adalah hukum-hukum yang yaktasu bi dzukur, khusus untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Tidak berserikat di dalamnya al-inas perempuan. Ini Nabi menegaskan dengan kata-kata zakar di sini untuk menunjukkan demikian, karena sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zakat, tentang zakat yaitu zakat hewan ternak. Maka ada yang jika unta dalam jumlah sekian, maka zakatnya adalah ibun labun zakari. Dikatakan oleh Bukhari dari Anas. Faidha kana waliyullah, maka jika yang namanya wali Allah adalah al-muafiq, orang yang mencocoki, al-mutabiq, dan orang yang sejalan dengan Allah, fima yuhibbuhu, dalam perkara yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, yang Allah benci dan Allah murkai, dan yang Allah perintahkan dan Allah larang. Demikianlah sifat wali. Maka orang yang memusuhi wali Allah berarti sama persis dengan memusuhi Allah. Inilah rahasia kenapa Nabi, kenapa Allah katakan orang yang memusuhi wali maka dia memusuhi Allah. Karena seorang wali Allah adalah seorang yang mencocoki dan seorang yang sejalan dalam semua apa yang Allah cintai maka dia cintai, apa yang Allah ridai maka akan dia ridai, apa yang Allah benci akan dia benci, apa yang Allah murkai maka dia akan marah, apa yang Allah perintahkan dia akan perintahkan, dan apa yang Allah larang maka dia akan larang. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian yaitu orang kafir. Orang kafir adalah musuh Allah. Dan idhofah di sini maknanya adalah lil ihana, untuk menghinakan. Karena kata para ulama biasanya idhofah untuk Allah itu memiliki beberapa makna. Ada idhofah untuk menunjukkan itu sifat ilmullahi, kalamullahi, tasawullahi, dan seterusnya. Ada idhofah. Yang kedua ada idhofah litasyrif, untuk menunjukkan pemuliaan. Baitullahi, rasulullahi, naqatullahi, waliullahi. Bukannya ini sifat untuk Allah, namun ini adalah untuk menunjukkan mulianya makhluk-makhluk ini di sisi Allah. Kemudian yang ketiga ada idhofah kepada Allah yang maknanya untuk ihana, untuk menghinakan. Abdullahi, musuh Allah, ini bukan mulia namun hina. Jangan kalian menjadikan adui, musuhku, yaitu musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian adalah orang kafir, awliya sebagai wali yang kalian memberikan kepada mereka bil madara ketika. Dan dalil sebagaimana telah kita singgung dalam pertemuan yang lewat, bahasanya ada sebagian dari walak kepada orang kafir itu tidak membatalkan iman, karena Allah menyebut orang-orang yang memiliki walak kepada orang kafir dengan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Fama ada awliya Allah, maka siapa yang memusuhi wali Allah, faqad ada Allah, maka dia telah memusuhi Allah dan memerangi Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah terang-terangan memerangiku. Kemudian wali Allah yang paling mulia adalah para nabi, dan nabi yang paling mulia adalah yang sekaligus menjadi rasul. Karena semua rasul adalah nabi, namun tidak semua nabi adalah rasul. Dan rasul yang paling mulia adalah ulul azmi, yaitu 5 orang rasul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulul azmi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sar'alakum minad-din ma wasa bi Nuh." Allah syaratkan untuk kalian minad-din agama sama persis yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim. Kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu an aqimuddin, tegakkanlah agama, wala tatafarqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah dalam masalah agama. Maka dua kalimat ini an aqimuddin wala tatafarqu fihi, maka inilah yang disyariatkan, yang diwasiatkan dan diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabura maknanya azuma, sangat berat, alal musyrikin, bagi orang-orang musyrik, ma tada'uhum ilai, tauhid yang engkau dakwahkan kepada mereka. Allah yastabi, Allah subhanahu wa ta'ala memilih ilaihi menjadi bertauhid, man yasha, siapa yang Allah kehendaki, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada tauhid. Syarat untuk mendapatkan hidayah Allah, man yunib, dia adalah orang yang yunib, ayyubil ila ta'atihi, orang yang menghadapkan dirinya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat yang pertama yang berbicara, yang menyebutkan 5 rasul ulul azmi. 5 rasul ulul azmi itu disebutkan dalam Al-Quran sekaligus dalam satu ayat, itu di 2 ayat dalam Al-Quran. Pertama di surat surah, ya, ayat yang ke-11, dan yang kedua adalah surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, wa id akhadna, dan ingatlah dulu ketika kami mengambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian mereka. Wa minka, dan darimu, yaitu Muhammad, wa min Nuhin wa Ibrahim, demikian juga perjanjian dari Nuh dan Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Wa akhadna minhum, apa perjanjian yang Allah ambil dari mereka? Jalan yang dikatakan supaya mereka menyembah Allah dan mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Perjanjian untuk bertauhid dan dakwahkan tauhid. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang ghalidha, syadidan, yang kuat. Perjanjian yang kuat untuk memenuhi apa yang dibebankan kepada mereka, melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka. Yang dimaksud perjanjian yang kuat adalah sumpah dengan nama Allah. Lihat ala sadiqina an sidqihim, supaya Allah hendak menanyai orang-orang yang benar tentang kebenarannya. Yaitu Allah menanyai para rasul tentang apakah dia telah mentabligkan syariat ataukah tidak, dalam rangka untuk menghinakan orang-orang kafir. Wa adalil kafirina, dan Allah telah siapkan untuk orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang kafir kepada rasul, adzaban alima, siksaan yang menyakitkan. Maka di sini disebutkan 5 rasulul azmi. Minka, Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa. Kemudian berkaitan dengan surat-surat ayat yang ke-11. Ayat ini menunjukkan, surat-surat ayat yang ke-11 menunjukkan bahasanya salah satu makna syariat. Salah satu makna syariat adalah apa yang jadi ajaran semua rasul. Syara'a lakum nadini an aqimu dina wala tatafarraqu fihi. Nah, terkadang syariat itu maknanya adalah rincian syariat yang antar rasul dengan yang lainnya itu berbeda-beda, antara satu rasul dengan yang lainnya berbeda-beda. Bagaimana di surat Al-Maidah, likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, masing-masing kalian syariatnya beda-beda. Nah, dalam surat-surat ayat yang ke-11 ini kita syariat maknanya adalah ajaran wahyu yang sama, ajaran yang sama yang dimiliki oleh semua rasul mendapatkan an aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Maka terkadang Al-Qur'an menggunakan syariat dalam artian adalah ajaran rasul yang satu rasul berbeda dengan rasul yang lain, yaitu rincian syariat, hukum-hukum. Namun terkadang Al-Quran menggunakan istilah syariat dengan pengertian aturan dan ajaran yang sama yang Allah berikan kepada semua rasul, yang merupakan kebalikan dari pengertian yang pertama tadi. Ya, amin. Tafadhin ati babal jannah. Dan ulul azmi yang paling mulia adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jika dia penutup para nabi, maka tentu dia penutup para rasul. Oleh karena itu, kenapa dipilih istilah khatamun nabiyyin, tidak dipilih istilah khatamul mursalin? Karena setiap rasul adalah nabi, tidak semua nabi adalah rasul. Karena nabi itu lebih luas. Jika nabi saja sudah tertutup, maka rasul tentu otomatis sudah tertutup. Dan dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Ahzab, wa Muhammadun abu ahdim min rizalikum walki rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa imamul muttaqin, jadi adalah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama ana fa'attakum wa akhsyakum lillah." Aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidu waladi Adam, dan Nabi adalah pemimpin seluruh manusia. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakha. Adalah pemimpin seluruh manusia, seluruh keturunan Adam pada hari kiamat. Jadi tidaklah aku sampaikan untuk menyombongkan diri. Wa imamul anbiya, dan aku adalah, dan beliau adalah imam para nabi, idza istama'u, ketika mereka berkumpul. Dalilnya bisa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi. Wa khatibuhum idza wafadu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jubir, juru bicara para nabi ketika mereka mengutus. Wallah, mungkin dalilnya adalah masalah syafaat uzma. Mana para nabi tidak berani bicara kepada Allah untuk untuk segera faslul qada, menetapkan perkara manusia masuk surga atau neraka. Ada tidak berani Nuh dan seterusnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul maqamil mahmud, dan dia adalah pemilik maqam mahmud yang Allah firmankan di surat Al-Isra, as'aibaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji, ya, kedudukan itu diinginkan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Dan maqam mahmud itu sama dengan asy-syafa'ah al-uzma. Sahibul liwa'il ma'qud, dan dia adalah pemilik bendera yang dipasang, yaitu liwa'ul hamdi, bagaimana dalam hadis. Wa al-haudil maurud, dan beliau adalah pemilik telaga yang didatangi dan yang paling banyak didatangi karena umatnya paling banyak. Dalilnya adalah hadis-hadis tentang masalah haud. Wasafi'ul khalaiki yaumal qiyamah, dan aku adalah pemberi syafaat untuk seluruh makhluk pada hari kiamat, yaitu syafaatul uzma. Kesahibul wasilati wal fadilah, dan pemilik al wasilah dan al fadilah. Dalilnya adalah hadis tentang baca zikir setelah mendengar adzan. Dan wasilah di sini maknanya adalah manzilatun fil jannah. Wasilah di sini maknanya adalah bukan sarana, namun satu kedudukan di surga yang hanya boleh ditempati oleh satu orang saja. Dan Nabi katakan wa arju an akuna anahu, dan aku berharap pemilik wasilah itu adalah aku. Dan tidak diragukan bahwasanya pemiliknya adalah beliau, karena beliau adalah manusia paling mulia dan manusia paling utama. Dan pemilik fadilah, pemilik keutamaan. Kita katakan dalam doa yang Nabi ajarkan, ati Muhammad danil wasilata wal fadilah. Alladzi ba'atha Allah bi afdhal kutub. Ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang paling mulia, kitab suci yang paling mulia. Fa sya'alahu afdhal syara'i dinihi. Dan Allah syariatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam aturan agama yang paling mulia. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Maka berdasarkan penjelasan Syekhul Islam di sini, maka boleh orang menafsirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum di sini boleh diartikan seluruh umat Islam. Boleh diartikan dimaknai seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus hanya dimaknai sahabat. Memang Syekhul Islam di tempat yang lain makna ikuntum khairu ummatin ukhrijat linnas adalah sahabat. Namun salahkah seandainya kuntum di sini dimaknai dengan umat, umat Muhammad secara keseluruhan? Jawabannya tidak. Sebagaimana beliau katakan di sini, wajala ummatu khairu ummatin ukhrijat linnas. Dia tidak mengatakan wajala ashabahu, wajala ummatahu. Maka umat Muhammad adalah umat yang terbaik selama mereka memiliki sifat yang dimiliki oleh sifat umat yang terbaik. Itu merupakan sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka anggapan sebagian orang yang jika ada orang yang menjelaskan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kemudian dimaknai dengan umat secara keseluruhan, seakan-akan ada penafsiran yang salah total, ini anggapan yang tidak benar. Wa ja'ala ummata khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah jadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa jama'a lahu, dan Allah kumpulkan untuk Muhammad dan umatnya minal fadail, kelebihan-kelebihan, wal mahasin, dan keunggulan-keunggulan, mimma faraqahu, yang Allah bagi-bagikan, fiman qablahum, untuk umat-umat sebelum, untuk orang-orang sebelum mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada satupun mukjizat para nabi kecuali Nabi Muhammad diberi mukjizat yang lebih hebat dari itu. Semisal itu namun lebih hebat lagi. Jika ada orang yang bertanya, bukan Allah berikan kepada Isa kemampuan untuk menghidupkan orang mati, mati jadi hidup. Apa kelebihan Nabi Khawarqul ada yang Allah berikan pada Nabi dan itu lebih hebat dari Isa dalam masalah ini? Jawabannya adalah tangisan pelepah korma. Ini lebih hebat karena benda mati jadi hidup. Benda mati jadi hidup. Kalau mayat jadi hidup itu masih ini, masih nyambung. Mayat ini dulunya hidup, jadi hidup. Akhirnya dia adalah makhluk hidup, artinya dia hidup dan mati dan hidup lagi. Tangisan pelepah korma, ini benda mati yang aslinya memang mati dan gak pernah hidup jadi hidup. Itu lebih hebat daripada hidupnya orang-orang, ya, orang mati yang sudah dulu pernah hidup. Kalau dari terbelahnya laut, terbelahnya bulan, lebih hebat lagi. Bima faraqahu fiman qablahu, Allah berikan pada Nabi Muhammad dan Allah berikan pada umat Muhammad kelebihan-kelebihan yang Allah bagi-bagikan pada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu cuma ini bulan dikasih itu, nah, Nabi ini kasih ini, Nabi itu kasih itu, Nabi itu kasih itu. Nah itu semua dikumpulkan pada Nabi Muhammad. Wahum akhirul umam khalqan, umat Muhammad adalah umat yang paling terakhir diciptakan. Wahum awalul umami ba'san, dan mereka adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Nahnu al-akhirun asabiqun yaumal qiyamah." Kita adalah orang-orang yang belakangan, asabiqun yaumal qiyamah, namun orang-orang yang sabiqun, orang-orang yang terdahulu pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan asabikun? Jadi berdasarkan penjelasan Syekhul Islam, lo maknai asabikun adalah awalul umami ba'dan. Di iktidak Syekhul Islam mengatakan tentang makna asabikun, dia mengatakan asabikun di sini maknanya mungkin asabikuna ba'dan dan mungkin asabikuna fadlan. Di iktidak ketika menjelaskan hadis ini, dia mengatakan apa makna asabikun yaumal kiamah. Maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah asabikuna ba'dan, yang pertama kali dibangkitkan, yang pertama kali masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Atau ada kemungkinan yang kedua, asabikun di sini adalah asabikuna fadlan, yang terdepan dalam keutamaan. Dan kita lihat di sini pendapat yang beliau pilih tentang mana asabikun di sini adalah awalul ummati ba'dan. Baida annahu utul kitaba beda artinya, akan tetapi beda itu kata Syekhul Islam di iktidak memiliki dua makna, bisa maknanya bikhilafi dan bisa maknanya lakin. Jadi iktidak beliau salah, beliau keliru-kelirukan sekali orang yang maknai baida di sini dengan bikhilaf. Akan tetapi annahum utul kitaba min qablina, mereka diberi kitab sebelum kita, wa utinahu min ba'dihim, dan kita diberi kitab setelah mereka. Fadha maka ini yakni yaumal jum'ati, yaitu hari Jumat, adalah hari yang mereka berselisih di dalamnya, berselisih tentangnya. Maka Allah memberikan hidayah kepada kami, kepada kita untuk hari ini. Maka manusia lana tabu'un fihi, mengikuti kita. Karena besok hari Sabtu adalah untuk Yahudi, setelah besok itu Ahad untuk Nasrani. Maka kita duluan. Dan Yahudi dan Nasrani menjadi tabak lana, mengikuti kita dalam masalah ini. Maka seharusnya Nasrani dan Yahudi itu ikut kita, namun kebalikannya kaum muslimin ikut Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi katakan panasu lana tabu'un fi Yahudi dan Nasrani, itu mengikuti kita, berkiblat pada kita, mengacu pada kita. Dan Jumatan, oh ya, besok berarti giliran kita. Namun realitanya malah kaum muslimin yang jadi pengikut Yahudi dan Nasrani, bahkan dijadikan guru, bahkan sampai dalam masalah agama, tapi masalah Islam itu sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana awwalu man tansyaqqul ardu anhu, aku adalah manusia yang pertama kali bumi itu terbelah. Itu maksudnya aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan yaumul qiyamati, pada kiamat nanti. Dikatakan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari kiamat aku akan mendatangi pintu surga, lalu aku minta dibukakan. Lalu berkatalah Al-Ghazin, penjaga pintu surga, man anta, siapa engkau? Fakul, maka aku mengatakan ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Inilah diantara adab bertamu. Ini ada antara adab bertamu dan mau masuki pintu. Ditanyalah tuan rumah, siapa ya? Mereka mengatakan, saya. Dan adab pertama adalah ditanyalah tuan rumah, siapa ya? Waalaikumsalam, siapa ya? Kak, sebutkan nama. Nabi ditanya oleh penjaga pintu surga, siapa ya itu ya? Dia katakan, anak Muhammad. Muhammad tidak mengatakan saya. Dan secara khusus pun Nabi menegaskan hal ini dalam hadis yang sahih sebagaimana ada di Riyadhus Shalihin. Orang yang bertamu dan ditanya oleh Nabi, siapa itu? Dia jawab, saya. Maka Nabi mengatakan, saya. Dengan nada membencinya. Fayaqul, maka penjaga pintu surga mengatakan, bika umirtu, denganmu aku diperintahkan, yaitu an la aftah, aku tidak bukakan pintu surga li ahadin, untuk seorang pun ke belakang sebelummu. Hadisnya diriwayatkan Muslim dari Anas bin Malik. Dan hadis ini disebut oleh para ulama sebagai salah satu bentuk syafaat Nabi. Di antara syafaat itu ada syafaat yang khusus untuk Nabi, dan ada syafaat untuk Nabi dan untuk para Nabi yang lain dan orang-orang saleh. Di antara syafaat yang khusus untuk Nabi adalah syafaat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar penghuni surga masuk surga. Apa yang dimaksud syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar penghuni surga masuk surga? Ini maksudnya. Karena sebelum Nabi datang ke pintu surga, enggak. Orang yang mau masuk pintu surga tetap tidak bisa masuk surga sampai Nabi datang. Sebelum Nabi datang, enggak bakalan dibuka. Cuma nunggu. Maka di antara syafaat khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat untuk ahlul jannah supaya bisa masuk surga. Itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke pintu surga dan minta untuk dibukakan, kemudian terjadilah dialog sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini. Ini yang dimaksud. Hadis ini adalah maksud dari syafaat Nabi, syafaat khusus Nabi untuk memberi syafaat kepada ahlul jannah agar masuk surga. Purna. واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله تعالى بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوما انهم يحبون الله فانزل الله هذه الايه محنه لهم وقد بين الله فيها ان من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله يحبه ومن ادعى محبه الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من اولياء الله تعالى. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله تعالى ولا يكونون من أولياء الله, فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء لله أولياء لله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم, بل يدعون أنهم أبناؤه وأحباؤه. نعم. Wa fadail dan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan umatnya katsiratun, banyak, dan banyak ulama yang menulis buku, tidak sedikit ulama yang menulis buku tentang mengumpulkan fadail keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wa min hini, dan sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pembeda antara kekasih Allah dan musuh Allah. Maka tidak ada yang namanya wali Allah kecuali orang yang beriman pada Nabi dan beriman dengan ajaran Nabi dan mengikuti Nabi zahir dan batin. Paman, dan siapa yang idda'a mengaku-ngaku mencintai Allah wa walayatahu, dan mengaku-ngaku mencintai Allah, sama kan wala artinya, walayah artinya cinta, atau dengan bahasa lain, siapa siapa yang mengaku cinta pada Allah dan menjadi wali Allah, wa walam yatabi'hu, namun dia tidak mengikuti Nabi, falaysa min awliya illah, maka dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba' Nabi itu ada dua macam. Bagaimana dikatakan oleh Sayyid Ibrahim Ar-Rahili, ittiba' Nabi bermakna am wa ittiba' Nabi bermakna khas. Kata Ibrahim di buku beliau tentang masalah tafadul bainal a'mal. Ittiba' Nabi ada dua macam, ada ittiba' am bimakna al-am dan ittiba' Nabi bimakna al-khas. Ittiba' Nabi bimakna al-khas adalah ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu amal ibadah. Salat. Gimana salatnya Nabi? Kemudian kita ikuti. Wudu. Gimana wudunya Nabi? Kita ikuti. Gimana mandinya Nabi? Kita ikuti. Oh, Nabi mandi seperti ini, kemudian kita mandi seperti itu. Bagaimana Nabi ajarkan? Ini ittiba' bermakna khas. Kemudian yang kedua adalah ittiba' bermakna am. Ittiba' dengan makna luas. Ittiba' dengan makna luas artinya adalah mengikuti Nabi dalam semua kehidupan. Di mana kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya adalah menjalankan aturan-aturan Nabi. Zahiran wa batinan. Bukannya zahirnya saja, batinnya juga. Merasa takut pada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ini syariat Nabi. Ajaran Nabi nanti mengajarkan kepada kita untuk takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, tawakal kepada Allah. Artinya semua kehidupan kita adalah berdasarkan apa yang Nabi ajarkan, lahiriahnya dan batiniahnya, bukan hanya dalam perkasus tertentu, namun dalam semua semua amal. Dohiran wa batinan. Nah, ini adalah ittiba' bimakna am. Dan ini tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali adalah orang-orang yang spesial. Dohiran wa batinan. Muraqabah, tawakalnya, khauf, roja, kemudian amalia kesehariannya dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi, semuanya adalah berjalan sesuai dengan aturan syariah. Nah, ini ittiba' bermakna am, ittiba' dalam makna yang luas, yang ini tidaklah bisa, derajat ini tidaklah bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang khusus saja. Wattaba'ahu batinan wa zahiran. dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara batin dan zahir. Batinnya hatinya, amal-amal hati yang Nabi ajarkan itu dipraktikkan, dia miliki, dan juga amal zahirnya. Maka ini ittiba di sini adalah ittiba bi ma'nal am wa tabi'ahu batinan wa zahiran. Maka siapa yang mengaku-ngaku mencintai Nabi, mencintai Allah dan menjadi wali Allah, walam yatafi'uhu, namun dia tidaklah itibak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di makna al-am. Falaysa min awla illah, maka dia bukanlah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Fal man khalafahu, bahkan siapa yang menyelisih Nabi, maka dia adalah musuh Allah dan wali setan. Allah berfirman, kul katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka kalian akan dapatkan dua manfaat. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang sebab nuzul ayat ini, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dan ada seorang tabi'in, idza qaumun, ada sekelompok orang, yang idza mengaku-ngaku bahasanya mereka mencintai Allah, fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, mihnatan lahum, untuk ujian bagi mereka. Siapa yang sejalan dengan ayat ini, maka benar pengakuannya, lulus dia. Dan ternyata ngaku cinta, kok ternyata tidak ittiba Nabi yang merupakan isi ayat ini, maka dia tidak lulus. Oleh karena itu ayat ini dinamai oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallah, itu disebut oleh para ulama sebagaimana di Fathul Majid. So, kita butuh wahid ketika menjelaskan ayat ini. Penulis Fathul Majid mengatakan ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Itu menguji, adalah ujian untuk orang-orang yang mengaku cinta pada Allah. Siapa yang menjalankan isi ayat ini, yaitu ittiba Nabi, maka dia adalah lulus ujian, dan siapa yang tidak, maka dia tidak lulus ujian. Penyebutan ayatul mihnah ini diambil dari perkataan Hasan Al-Basri, mihnatan lahum. Head footnote dihatkan oleh Tabari dalam tafsirnya dan Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, dari dua sanad, ya, dua jalur dari Hasan. Kata muhakkik wa wasahi, ya, sanadnya sampai Al-Hasan Al-Basri adalah sahih. Namun Hasan Al-Basri bicara tentang masalah sababun nuzul. Yang tahu sababun nuzul itu sahabat. Dan Hasan Al-Basri tidak menyebutkan dari sahabat siapa dia beliau mendapatkan keterangan ini. Maka statusnya status perkataan tabi'in yang berbicara tentang masalah sababun nuzul adalah mursal. Sehingga di sini sahih sampai Hasan Al-Basri, maka statusnya adalah sahih mursal. Kemudian di sini ada satu hal yang menarik, yaitu katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Syaratnya adalah, di sini ada syarat dan jawab syarat, istilah nahu. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka jawabnya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Aslinya, seharusnya jawabannya adalah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka benarlah pengakuan cinta kalian. Seharusnya jawabnya adalah bukan yuhibbukumullah, insya Allah akan mencintai kalian, akan tapi hasil adalah faqad shadaqa idza'ukum, maka benarlah pengakuan kalian. Jika kalian mencinta Allah, ikutilah aku, maka benarlah pengakuan kalian. Seharusnya demikian. Namun tidak. Namun jawab syaratnya adalah yuhibbukumullah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kenapa demikian? Kok tempat jawabnya yuhibbukumullah? Ya. Jawabannya adalah ini untuk menunjukkan bahasanya al-muhim, al-aham, yang paling penting adalah seorang itu dicintai oleh Allah, bukannya seorang itu mengaku cinta Allah. Dan seorang itu mencintai Allah. Itu yang lebih penting. Seorang hamba dicintai oleh Allah, itu lebih penting daripada seorang hamba mengaku-ngaku cinta pada Allah atau seorang hamba mencintai Allah. Karena mencintai Allah adalah sifat semua hamba. Sampai hatta orang musyrik pun mencintai Allah. Waqad bayyana Allah, maka Allah telah jelaskan dalam ayat di atas, barang siapa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ittiba Rasul, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa mengaku-ngaku cinta pada Allah namun tidak ittiba Rasul, maka dia bukanlah wali Allah. Wa in kana, meskipun banyak orang mengira fi anfusihim, dalam diri mereka, dia mengira untuk dirinya sendiri atau dia mengira orang lain, bahasanya orang lain atau dirinya sendiri adalah wali Allah, padahal mereka bukanlah wali Allah. Contoh dari sekian banyak orang yang mengira dirinya adalah wali Allah padahal bukan, adalah An-Nasara, Al-Yahud wa Nasara. Yudhila Nasrani yadda'una, mengaku-ngaku, mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka adalah wali Allah, dasinya tidak masuk surga kecuali mangkana minuhum, orang yang bagian dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka lebih parah lagi, mereka mengaku-ngaku sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, mereka adalah musuh-musuh Allah. Maka tidak cukup hanya sekedar praduga. Ya, demikian kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فرتونا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.